السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. فقال عز وجل في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، لأن ترى kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat sudah barang tentu adalah membentuk diri kita, keluarga kita dan umat kita untuk menjadi manusia-manusia rabbani. Dalil bahwasanya kita berkewajiban untuk membentuk generasi Quran dan rabbani adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman: walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan kami jadilah kalian manusia-manusia rabbani, caranya disebabkan kamu selalu mengajarkan al-kitab, kitab suci, dan disebabkan kamu selalu belajar. Inilah yang mendasari bahwa kita semuanya berkewajiban untuk mencetak generasi yang rabbani dan Qurani. Tahu dari mana kalau itu wajib? Tahunya adalah karena ini kata perintah. Kunu jadilah. Di dalam bahasa Arab, khususnya dalam kaidah agama, ada ungkapan yang berbunyi: al-aslu fil amri lil wujud. Pada prinsipnya, di dalam perintah Allah itu menunjukkan wajib. Setiap ada instruksi dari Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib, kecuali ada karena, ada kesederhan bahwa itu tidak menunjukkan wajib, seperti kulu washrobu, makan dan minumlah, itu tidak semuanya wajib. Bisa saja makan dan minum hukumnya mubah, boleh. Tapi prinsipnya ketika ada perintah Allah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Di sini kita berkewajiban membentuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita agar menjadi manusia-manusia rabbani. Yang kedua, ikhwan dan akhwat fillah, apa itu mana rabbani? Rabbani itu adalah dari kata rabb. Artinya setiap manusia yang berafiliasi kepada Allah, yang selalu komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga dengan kata ribbiyun. Seperti jalur di dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman: فَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Jadi rabbani adalah orang yang selalu berinteraksi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa dan mengamalkan seluruh ajaran Allah itu rabbani. Sehingga keberadaan dia apapun juga profesinya selalu mengikuti doa Rabbaniyah, frame yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ikhwan dan akhwat sangat berkaitan dengan sejauh mana interaksi dengan Al-Qur'an. Jadi untuk menjadi rabbani ini ada dua cara tadi dalam Al-Qur'an. Yang pertama, bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Disebabkan kamu mengajarkan al-kitab. Kalau umat terdahulu Nabi Musa ya kitab Taurat, kalau Nabi Isa ya Injil. Jika ini adalah pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Al-Quran. Jadi yang pertama adalah dengan cara selalu mengajarkan Al-Kitab atau juga Al-Quran. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, dan sebabkan kamu selalu belajar. Artinya, sealim apapun, sepandai apapun, orang-orang yang rabbani masih selalu dan selalu belajar. Sehingga tidak pernah berhenti. Tidak ada manusia terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena sudah menjadi orang yang baik, kemudian dia menak, beliau belajar sepanjang masa. Yang menarik dalam ayat ini, ya ikhwan, ya akhwat, dan seluruh ayat Quran yang menarik, adalah Allah mendahulukan ungkapan bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan kamu selalu mengajarkan Al-Kitab. Mengajarkan lebih didahulukan daripada belajar. at-ta'lim quddima at-ta'lim 'ala ad-dirasah. Padahal faktanya orang itu untuk mengajar harus belajar dulu. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah mendahulukan ya, mengajarkan? Ini harus kita pahami bahwasanya li ahamiyati ta'lim menunjukkan urgensi daripada mengajar. Sehingga dengan cara seperti ini ikhwan wa ya akhwat, pertama seseorang ketika belajar itu serius. Kenapa serius? Karena dia tidak sekedar faham. Bahkan dia juga harus memahamkan kepada orang lain. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu serius semua. Ketika belajar semua punya mencatat, punya catatan Quran, maka ada catatan-catatan sifatnya pribadi. Ya. Ada catatan-catatannya resmi. Kenapa resmi? Karena mereka ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kutabil wahyu, orang-orang yang menulis wahyu, seperti Ali radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi selain itu juga sahabat yang lainnya mencatat, menggambarkan betapa orang yang belajar di zaman Rasulullah SAW tidak mau sedikit pun kelewatan dari pelajaran Nabi. Bahkan ketika mereka tidak tahu maknanya, mereka bertanya. Seperti ketika turun ayat 82 surat Ali Imran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna la yatlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Artinya berat dengan turunnya ayat ini. Takut sahabat itu tidak termasuk ayat ini, yaitu orang yang imannya bersih, karena dia merasa pernah mendzalimi dirinya. Maka Nabi SAW ya, meluruskan, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah kedzaliman di sini maknanya adalah syirik. Tidakkah kamu tahu bagaimana seorang yang soleh, maksudnya Luqman, ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, ya anakku jangan musyrik kepada Allah, karena inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kemuliaan apa kedzaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dzalim di sini adalah syirik. Ini sekaligus contoh bahwasanya tafsir yang paling benar menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan izin yang lainnya. Kembali, Alhamdulillah. Jadi, didahulukan mengajarkan ini agar supaya setiap orang yang belajar Al-Quran sejak awal dia mempunyai tekad yang bulat untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Dengan demikian, Alhamdulillah, dakwah itu ya, benar-benar ya, mengalami sebuah percepatan yang luar biasa. Karena yang berdakwah tidak satu orang. Ini berbeda dengan sebagian masyarakat kita. Ketika berdakwah, yang ada di benak sebagian orang itu yang berkewajiban berdakwah adalah ustaz, ulama. Padahal yang berkewajiban setiap muslim. Sampai Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, dalam ilmu dakwah ya ikhwan wa ya akhwat, ayat ini dijadikan hujjah dan argumentasi dalam kerja dakwah. Dalam kerja dakwah itu ada dua hal dalam rangka mencipta generasi yang korban dan Qur'ani. Yang pertama adalah at-tausiah. At-tausiah ya. Tausiah artinya perluasan. Jadi setiap aktivis berkewajiban untuk memperluas jaringan dakwahnya. Tidak boleh dia berada di tempat saja, berdiam di tempat ya. Tetapi harus setiap hari mencari dan mencari mad'u baru. Mencari objek ya, orang-orang yang didakwai yang baru. Yang sudah didakwai ditingkatkan, yang belum didakwai terus. Sehingga cepat. 23 tahun bayangkan di ikhwan dan akhwat. 23 tahun cuma dalam Nabi SAW mengatakan dari awal-awal susah. Berat menambah mencari orang yang didakwai di Mekah. Tapi dengan cara yang seperti itu, 23 tahun seluruh Al-Jaziratul Arabiyah semenanjung Arab semuanya masuk Islam. Pada kita tahu lagi, semenanjung Arab itu yang gambarnya begini itu sekarang itu di negara. Sekarang itu Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Imarat, Qatar, Oman, Yaman, itu cuma 23 tahun. Karena mereka semua faham sahabat Nabi. Ketika dia tahu materi Islam langsung berdakwah. Contoh Abu Dzarin radhiyallahu anhu. Cuma satu hadis saja, enggak banyak-banyak. Hadis tentang iman, Islam, ihsan, langsung pergi ke kabilahnya, sukunya, dan beliau berdakwah, Allah memudahkan sehingga seluruh kabilahnya masuk Islam. Al-Bikariya. Bayangkan atau bandingkan dengan sebagian kaum muslimin sekarang, ya, yang mengaji bertahun-tahun tapi berjalan di tempat, tidak serius untuk mendakwai orang lain. Yang kedua disebut ya at-tarqiyah. Jadi setiap aktivis dakwah, setiap orangnya, dia harus meningkatkan kualitas dakwahnya. Kenapa? Iya, harus meningkatkan. Karena tantangan dakwah itu berkembang, ya. Kemudian dia kalau tidak meningkat, ya, ilmunya pas-pasan saja, stagnan. Sudah berarti tidak mampu menjawab tantangan. Jadi hidup ini kan dinamis. Hadil hayat adalah tanpa sudah terharap bergerak terus dinamis. Sementara kalau kita tidak mau belajar terus, ya ketinggalan. Maka banyak nasihat dari salafus saleh, kalau kamu mendidik diri kamu dan anak kamu khususnya, maka persiapkan anak-anak kamu ini hidup ya sekian tahun yang akan datang, sehingga dipersiapkan tantangan di zamannya, ya. Jangan dengan paradigma sekarang saja, ya, harus lebih jauh ke depan. Sayangnya yang begini malah orang kafir yang begini. Teknologi untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang sudah dibikin. Kita hanya menikmati saja. Padahal itu ajaran Islam. Itu adalah ajaran Islam. Ya. Oleh karena itu, ya Ikhwan dan Akhwat, jadi dua unsur tadi itu. Yang pertama, yang mencetak generasi Quran Rabbani adalah At-Tausiyah, selalu memperluas keinginan dakwah. Yang kedua, At-Tarqiyah, peningkatan. Dan pertemuan ini adalah bagian daripada At-Tarqiyah, meningkatkan kualitas pemahaman keislaman kita. Itu ya, yang dulu. Yang ketiga, Ikhwan dan Akhwat, berkaitan dengan mencetak generasi Quran ini adalah tidak mungkin kita punya anak, ya, bahkan diri kita menjadi generasi yang Qur'ani Rabbani kalau tidak memahami bahasa Arab. Banyak ulama mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Jadi tidak ada istilah alasan bahwa kami belajar di sains, teknologi, umum, tidak ada begitu, ya. Jadi ketika masih ada waktu, waktu itulah kita gunakan untuk belajar bahasa Arab. Makanya kalau ulama dulu atau umat Islam zaman dahulu, sebelum menjadi muhandis dari seorang, sebelum dia jadi apa namanya insinyur, sebelum dia jadi tabib, dokter, sebelum dia menjadi qaidul jais, jenderal, itu sebelumnya sudah belajar bahasa Arab dan Al-Qur'an. Sehingga ketika menjadi ya teknokrat, birokrat dan sebagainya, mereka tidak akan jadi sekuler karena dasarnya sudah Qur'an. Dasarnya adalah bahasa Arab. Imam Fakhruzzi, ya, imam-imam yang lainnya, Imam Suyuti dan sebagainya, mereka ilmu abai menguasai, tapi yang pertama dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak dulu tidak begitu, dan baru paham sekarang karena kita baru digerakkan oleh Allah untuk memahami Islam di waktu ini, berarti bukti bahwa kita ingin memperbaiki anak kita harusnya. Anak kita yang masih kecil ini dilatih untuk Al-Quran dari awal, belajar bahasa Arab, kalau ada ustaz yang bisa baca atau diajari seminggu dua kali atau berapa kali. Dan ini jangan sampai tidak jadikan prioritas. Jadi seolah-olah jangan sampai dengan waktu sisa, tenaga sisa, ya. Di Indonesia kan begitu, kita lihat di sekolah kan yang diujikan matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pelajaran agama itu nomor sekian, Quran itu nomor sekian, itu berbeda, ya. Sehingga anak kita dari kecil sudah jadi sekuler. Bukan berarti bermaksud ke matematik kecil, matematik kecil, bukan. Tetapi sebagai seorang Islam, tetap yang menjadi asas adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Kenapa ulama mengatakan belajar bahasa syarat wajib? Karena ada satu kaidah, mana yakimul wajibu illa bihi fawajib. Jadi sesuatu, yang kewajiban tidak akan terjadi kecuali sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Artinya begini, kita wajib memahami Al-Quran. Dan tidak mungkin Al-Quran kita fahami kecuali kalau kita faham bahasa Arab. Belajar bahasa Arab hukumnya adalah wajib. Nah, sedangkan tentu, yang memang di dalam Islam tidak mengharuskan semua orang jadi ulama. Zaman lalu dulu juga tidak semua orang jadi ulama. Tetapi paling tidak, yang tidak jadi ulama pun dia faham Islam secara umum. Sehingga tidak akan terjebak dalam kesalahan ketika dia bertugas di pos-pos tertentu. Karena dalam Islam juga dibutuhkan memang seorang ulama, dibutuhkan seorang jenderal, dibutuhkan seorang mahandis, insinyur, dan dibutuhkan orang yang ahli pemerintahan. Tapi semuanya itu minal bidayah sejak dari awal sudah dipersiapkan untuk memahami bahasa Arab. Dan sebenarnya ikhwan dan akhwat, bahasa Arab itu mudah. Kenapa mudah? Karena logikanya pertama adalah setiap anak ya yang baru lahir, kalau kita mengikuti hadis tertentu, terlepas perdebatan ulama hadis sahih atau tidak, itu kan anak kalau kita lahir diapakan ikhwan dan akhwat? Telinganya diapakan? Diazan. Azan itu yang berarti yang terdengar di telinga anak kita itu bahasa Sunda atau bahasa Arab? Bahasa Arab, mungkin ada anaknya orang Sunda atau anaknya orang Sumatera. Jadi pertama itu dia kenal anak itu bahasa Arab. Cuma kesalahan orang tua, ya, pendengaran itu ya, tidak dikembangkan sehingga ya, seolah-olah bahasa Arab itu susah. Padahal sebelum dia kenal bahasa Indonesia, dia kenal bahasa Arab dulu anak kita itu. Nah itu kita merekam. Kemudian yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, orang Islam dimanapun berada, ikhwan dan akhwat, itu setiap hari selalu bahasa Arab. Karena ukti bagaimanapun, ikhwan bagaimanapun, ketika sholat pakai bahasa apa? Bahasa. Tetapi tidak dikembangkan bahasa Arab dalam waktu tertentu saja. Nah, yang ketiga, bukti bahwa satu muda di dunia ini, ulama-ulama besar ternyata bukan hanya orang Arab saja. Saya lihat ini Imam Muzari, benar kan? Ya, sabur. Ukti dan ahli kenal, ulama tafsir terkenal, disebut pakar tafsir, gurunya ulama tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Sebab tafsir itu juga bukan orang Arab. Bahkan untuk orang Indonesia, ya, banyak orang yang alim. Seperti Imam Nawawi Al-Bandani dari Banten, punya tafsir, punya fikih. Dan tersesat kopi ikhwan semuanya yang belajar di Arab juga dulu orang Indonesia biasa. Ini artinya apa? Sebenarnya mudah. Cuma memang tinggal ya harus diprogram. Kalau tidak diprogram, walaupun dari pesantren pun itu tidak tahu bahasa Arab. Masih diprogram. Nah di antara programnya ya, banyak buat yang dilakukan oleh sebagian orang seperti di Sri Lanka. Sri Lanka itu kan jauh di bawah Indonesia dalam pemahaman Islamnya. Tetapi akhirnya mereka lancar sebagian aktivis dakwah itu. Kenapa? Ya, acara-acara sebenarnya seperti ikhwan dan akhwat ada pertemuan mingguan dan satu atau minggu di sini. Itu nanti tahun kesekian harus pakai bahasa Arab. Sedikit. Jadi dimulai dengan bahasa Arab, ya, sesuai dengan pemahamannya. Lama-lama lancar juga. Pasti bahasa Arab ini bahasa Jepang, kemudian mana? Kemudian bahasa Arab. Tapi anggota bahasa Jepang. Karena termotivasinya lebih semangat bahasa Jepang daripada bahasa Arab. Ada kesan di kampung kalau belajar bahasa Arab itu pelajarnya orang miskin tidak dapat kerjaan. Tapi kalau bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya masa depannya cerah, mandecer, masa depan cerah. Kalau bahasa Arab orang mandesu, masa depannya suram. Sehingga kita tidak termotivasi. Logikanya siapa pun orang mengatakan jangan bahasa Arab daripada bahasa Jepang. Nah, nulis saja itu susah sama dia, kan nulis saja susah. Tapi itu bisa. Kenapa lebih serius daripada belajar bahasa Arab? Ada kesan kalau bahasa Arab itu kewajibannya ulama saja, maksud saja. Jadi sebenarnya itu. Nah, dengan memahami bahasa Arab kita akan memahami Al-Quran, Ya. Kemudian yang keempat ya ikhwan, bagaimana cara untuk jelasin Al-Quran? Ya. Adalah, ya. Dengan membiasakan anak kita untuk mulazamatul ulama wassalihin. Diri kita dan anak kita mulazamah. Terbiasa untuk berinteraksi dengan para ulama dan para saleh. Karena kita tahu semuanya, dalam istimah ini atau surat ini dikatakan kan al-insanu ibnu bi'adihi, anak itu adalah anak lingkungannya. Anak kecil yang seperti ini ketika lihat uminya sering sholat, ya dia jungkir balik kiri turun ikuti sholat ibunya, kalau ibunya nyuruh. Sama kalau kita ibunya main piano ini, anak kita punya piano juga. Kalau ibunya senang joget ke Jakarta ini, ibunya dan anaknya joget dan nyanyi, sama. Nah, umat. Tetapi ketika anak dari kecil, ya ikhwan, wajah akhwat, berada di kalangan ulama, kalau sampaikan anak kita kalau kecil, kita minta ulama atau orang yang saleh untuk dikasihkan kurma, makanan dan sebagainya. Jadi kecil sudah dibina seperti itu. Mana buktinya lagi? Seperti lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu ya ikhwan wa ya akhwat, sahabat yang paling muda, muda sekali. Tapi ilmunya melebihi yang tua-tua. Apa di antaranya? Di antaranya selain memang beliau didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah. Berilah anak ini pemahaman ya tentang Islam secara mendalam dan berilah pemahaman takwil atau tafsir Quran. Itu tidak semata-mata doakan Nabi. Tetapi anda bisa bayangkan Ibnu Abbas dan Rasulullah hadis yang baru sudah sampaikan pada silah tidur minum di rumahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat tahajud, dia bangun ikut sholat. Artinya tahu persis bagaimana rumah tangga Nabi. Bukan sekedar beliau itu masih ada hubungan famili. Ya, tetapi betul-betul ingin tahu seperti apa sih kehidupan orang-orang yang saleh, para ulama itu. Nah, sehingga kalau di dalam kegiatan dakwah, sering teman-teman kita berikan atau apa, ada program istilahnya ziaratus suyuh. Ziaratus suyuh, ziarah kepada ulama. Ikhwan, ziarah ke Ustaz Fulani. Biar lebih tahu secara dekat, bagaimana rumah tangga Ustaz Fulani ini. Akhwat juga ziarah sama Ustaz Fulani. Kalau orang banyak kan tidak fitnah, kecuali kalau yang datang satu orang. Nah, ini fitnah, apalagi dia janda muda, saya. Tapi kalau datang apa ramai-ramai kan, ustaznya tidak berani macam-macam. Kata orang karena ustaz tidak manusia. Ya, tetapi saudara sekali hafizakumullah, tujuannya apa? Tujuannya agar tahu lebih dekat. Sehingga tidak kenal orang itu hanya tertarik bagaimana dia ceramah, orasinya. Karena tidak itu cukup, tidak cukup itu. Tapi tahu bagaimana akhlak dia, rumah tangga dia. Karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rekomendasi oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sehingga kamu benar-benar punya akhlak yang mulia. Dan Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an, artinya Rasul adalah Al-Qur'an yang sudah baru kita sampaikan. Nah, oleh karena itu anak-anak kita dibiasakan ya kenal dengan ulama, sehingga idolanya nanti selain Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idolanya adalah yang mewarisi risalah para nabi. Yaitu sebagai ulama. Jangan sampai anak kita sejak kecil sudah tidak tertarik dengan ulama. Saya mendengar ada ungkapan ya, ini semoga kecil sekali enggak menjarah ke tempat lain. Sampai ada anak ini, enggak mau saya. Enggak mau nanti apa namanya kayak Abi Umi, nanti pelan-pelan saya suruh ngaji, kayak Abi Umi ngaji aja. Ini enggak tahu juga kalau ada anak seperti ini, kenapa dia enggak senang ngaji. Jadi harus dikondisikan bahwa idolanya adalah para ulama, para mujahid, para penghafal Quran. Jangan idolanya pemain bola. Kan anak-anak banyak idolanya pemain bola. Apa namanya, kaos, kasih nomor tertentu. Nomor ini nomor pemain sepak bola, nomor 9, nomor 10. Dari Indonesia itu kan. Jadi kecil anaknya sudah idolanya adalah pemain bola. Yang diandalkan sebagian mereka adalah orang kafir, benar-benar besar. Nah, kalau begitu sulit rasanya menjadi ulama, menjadi generasi modern. Itu akhirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ya ikhwan dan akhwat, kita ya, fokuskan, perlu fokus lagi, untuk mentadaburi, merenungi, menghayati, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat rabbaniyah yang ada dalam Al-Quran. Sifat-sifat hamba-hamba Allah seperti dalam surat Al-Furqan, surat 25, surat terakhir ketika Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما sampai ayat والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Tanda-tanda hamba Allah itu begitu banyak. Yang terakhir adalah mereka yang selalu mendambakan anak dan istrinya, keluarganya menjadi qurratu a'yun, menjadi pelita hati, kesejukan hati, ketenangan mata memandangnya. Wahakadah. Artinya apa? Artinya generasi Qur'an Rabbani bercita-cita untuk memperbanyak keturunan yang saleh dan salihah. Maka bunyikan hablana min azwajina wa durriyatina, pakai jamak. Kenapa? Karena dakwah ini tidak cukup orang yang sedikit, butuh orang yang banyak, tapi juga yang berkualitas. Buktinya apa kalau butuh yang berkualitas selain banyak? Ayatnya ditutup waja'alna lil-muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin daripada orang-orang bertakwa. Doanya sampai tidak mengatakan waja'alna lil-muttaqin. Jadikanlah kami orang-orang bertakwa. Tidak cukup itu, tapi imam pemimpin daripada orang-orang bertakwa. Jadi setiap rumah tangga kita, ikhwan dan akhwat, kita ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, menjadi pemimpin sudah barang tentu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Artinya setiap hari kita harus punya nilai lebih dalam ibadah kita, nilai lebih dalam pemahaman Islam kita, nilai lebih dalam berkorban, nilai lebih dalam menghafalkan Al-Quran. Wahakadah. Jangan sampai nilai lebihnya itu justru masalah duniawi saja. Masalah keagamaan dan keakhiratnya tidak diupayakan menjadi yang lebih. Hanya bunyinya waja'alna lil-muttaqina imama. Jadi bukan sekedar jadikanlah kami ya Allah orang-orang bertakwa, tapi imam pemimpin daripada orang bertakwa. Itu bukan artinya ambisi untuk menjadi pemimpin lah, tetapi karena dia mempunyai orientasi orang yang terdepan dalam kebaikan, itu pahalanya lebih banyak. Jadi orientasinya pada orientasi ukhrawi, ya, ukhrawi oriented, bukan kayak sebagian orang terdepan ingin karena mendapatkan dunia yang lebih banyak. Ini akhirnya, ya, saya lihat, ya, cukup sekian saja hari, nanti kita akan ada pertanyaan, sampai sampai jam 8. Nah, intinya, Mati Filah, lima-limanya yang kita sampaikan tadi, itu harus dijaga secara istimewa, secara kontinu, ya, jangan sampai musiman gitu. Kalau ada saya datang ke sini, ya, Ustaznya yang ceramah, kalau Ustaznya nggak ada, kan Qur'annya ada, kalau belum ada tafsir, sudah bisa menerjemahkan. Ada hadis juga, ya, dari Ibu Sholikin dibaca. Ya, nanti kemudian juga ada tentang hadir alat islami, tentang dunia Islam, perkembangan dunia Islam. Sehingga kita punya wawasan yang luas. Qur'annya punya, hadisnya punya, tentang dunia Islam punya. Sekarang antum memulai antum lebih tahu daripada saya. Internet sudah begitu hebat. Ya, kemudian juga fikih kami setujui. Kalau antum berangkat dari beberapa organisasi Islam atau berangkat dari latar belakang, tentukan saja fikih yang berat, yang tidak fanatik pada mazhab tertentu, kemudian dengan baca buku fikih sunnah, sekarang pun sudah diterjemahkan, yang sekarang Ustaz Sadiq, bagaimana beliau tidak fanatik pada mazhab tertentu, tapi kadang-kadang juga menyebut pendapat mazhab, sehingga antum di sini, masya Allah, walaupun di sini antum belajar ilmu kauni, tetapi antum juga punya kesempatan untuk belajar ilmu syarih, dan terserang saja ikhwan dan akhwat yang kita alami dan rata-rata dialami oleh para mahasiswa di luar negeri, itu kalau sudah pulang susah lagi acara seperti ini. Dan itu benar, dulu kita waktu masih di luar negeri diceritakan oleh senior-senior kita, kalau pulang itu kesempatan belajar seperti ini sudah agak sulit. Kalau pulang kan macam-macam lagi, yang tinggal di Jakarta dengan masjidnya Jakarta, yang tinggal di Bandung dengan masjidnya Bandung, yang tinggal di Bogor ya dengan angkutan kotanya, dengan kota angkutan. Ya, sehingga belum persaingan bisnis dan sebagainya. Di saat inilah yang disebut dengan tafsil al-ilmi, kita menghasilkan ilmu yang banyak di saat kita belajar seperti ini. Naam, saya yakin antum sudah sibuk selesai program doktornya atau masternya, terus bagaimanapun nuansa belajar itu di seperti ini, tempat seperti ini lebih kental dibandingkan kita pulang ke Indonesia. Terus karena itu dari dulu sering kita orang-orang, jadi kalau kita di luar negeri ini kesempatan untuk banyak memahami Islam, memikir materi Islam, dan karena sudah sering ini hafal, begitu pulang sudah enggak menghafalin lagi, sudah udah nempel di sini. Itu kalau yang pulang Indonesia udah susah lagi ya nih. Baru datang di terminal saat di pengajian, kalau Ustaz itu ya, kalau Ustaz. Jadi nggak ada waktu sama sekali. Karena setiap hari udah terus aja muter sampai tengah malam. Nah, itu juga sama sebagai ahli istiqlal ketika pulang. Karena apalagi di Indonesia sekarang, ahli istiqlal sudah mulai masuk kepada mihwar dauli. Masuk kepada mihwar dauli, ruang lingkup, ya, kenegaraan. Tidak sedikit ikhwah itu yang sudah merangkap di mana-mana. Kepada tamatan Jepang itu, kalau lihat sekarang, teman-teman yang tamatan Jepang, sudah kerjanya sudah double-double. Jadi pemerintahan, jadi struktur dakwah, seperti filafilatumullah, dia menjadi penasihat di yayasan tertentu, semua sama benar Ustaz saja. Nah ini Fadilah sudah barang tentu harus kita teruskan dari awal. Sehingga jangan sampai nanti ada kesan, sudah nanti belajar agama setelah pulanglah. Situ di sini inilah kesempatan kita untuk memperbanyak kajian-kajian keislaman kita. Nah dengan demikian Fadilah begitu kita pulang, kita sudah tersibuk, tercelup, terwarnai dengan amal islami. Ini saja rasa ibu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada penanya langsung saja. Nah, pengajian di perpanjang pembukaan. Yo. Siapa nih? Enggak, ini sambilnya ini kan, kita pengen sambil. Mungkin sambil menunggu, saya ada pertanyaan. Ada. Jadi, ini memang pertanyaan konyol gitu ya. Kalau orang yang belajar ilmu kaunus, kemudian syari'nya ya seperti ini begitu, sampai matinya tidak sampai hafal Quran, tidak sampai tahu ilmu agama, tapi sholat itu kira-kira masuk surga nggak? Iya. Ya, kalau masuk surga itu hak antum semuanya. Nabi mengatakan kullu ummati dakhul jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man abah, kecuali orang tidak mau. Sahabat bertanya Rasulullah, siapa orang yang masuk surga? Nabi mengatakan man ato'ani dakhul jannah, wa man aswani kabada abah. Barang siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, dan barang siapa yang maksiat menentangku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Hadisnya tidak mengatakan man hafidhul Quran kepada jannah. Ya, artinya Nabi SAW memahami tidak semuanya sahabatnya hafal Quran, meskipun banyak ayat dan hadis memotivasi kita untuk hafal Quran. Kenapa? Ini karena berangkat daripada karakteristik ajaran Islam, di mana di antara karakteristiknya adalah asy-syumul. Ajaran Islam itu kan syumul, artinya universal, mencakup seluruh dimensi kehidupan. Sehingga meskipun hafal Quran itu sangat utama, tapi tidak semuanya orang harus hafal Quran semua. Tidak semuanya orang menghafal semua. Contohnya tadi saya katakan kan, contohnya seperti Khalid bin Walid, yang lain, Usama, Salman Al-Farisi, itu di dalam dunia perquranan itu tidak terkenal. Ya terkenal Quran ya, Mas'ud, Abbas, Ubay gitu. Ada pembagian tugas. Nah kita takut tidak masuk surga kalau kita tidak mau mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu baru kita takut masuk surga, tidak masuk surga. Tetapi ketika kita punya badil, punya ganti, punya alternatif, naam saya belum hafal Quran, tetapi saya punya harus punya nilai lebih dalam hal yang lain. Contoh, Khalid bin Walid, naam saya bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, tetapi saya punya badil, kemampuan saya dalam berperang, kan gitu kan? Kan gitu kan? Jadi harus ada badil. Jangan sampai la hafal Quran, wala juga berjuang, nah, ini jadi wala-wala. Itu aja yang sampai seperti itu, ya Allah memudahkan. Karena juga ayatnya seperti itu. Ya memakan mukmin yang firuka, tidak semuanya orang harus berperan semuanya. Sama juga tidak harus semuanya orang jadi penghafal Quran semuanya. Tapi harus ada penghafal Quran. Kalau enggak ya, repot nanti ada yang meluruskan kalau tidak salah. Bisa ya. Jadi saya seperti itu, tetap aja kita memandang ya perjuangan ini adalah dengan penuh optimisme. Tapi jangan sampai ya kita bermalas-malasan. Yang penting adalah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ya gunakan untuk undang-undang Islam ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Secara sederhana, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan santai aja, Ustaz. Ya. Itu kalau mau menghafal Al-Quran, katanya Ustaz, kalau kita banyak bermaksiat gitu, itu kesusahan gitu, menurutannya sini gitu. Iya. Apalagi di hati gitu kan. Iya. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Terus, kalau hafiz itu bang, apakah benar dijaga oleh Allah gitu dari kemaksiatan? Siapa? Yang hafiz. Nah, itu apakah benar dijaga oleh Allah gitu dari kemaksiatan gitu? Atau ada tertutup lubang lah gitu, baginya untuk bermaksiat gitu kepada Allah. Seperti itu. Terus pertanyaan saya selanjutnya, simpel saja Ustaz. Kalau kita mau mulai menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab itu, mulainya dari mana dulu? Ya, yang jelas itu niat yang harus kuat istilahnya. Terus apa usaha yang harus dikuat lagi untuk memulai? Iya, ada tiga pertanyaan lagi. Yang pertama, itu benar nih, kalau orang banyak maksiat, sudah berat tentu dia tertutup, terganggu hafalannya. Kenapa? Logikanya. Karena Al-Quran itu nur, Quran itu cahaya. Kemaksiatan itu az-zulm, kegelapan. Sehingga namanya gelap, dia akan mendapatkan nur cahaya tadi itu. Itu akhirnya. Sehingga kita susah. Dan ini bukan sekedar wacana, tapi dialami sendiri oleh salafun saleh. Generasi kita dulu yang masih saleh seperti Imam Syafi'i, ketika dia lagi susah menghafalkan, ya maka gurunya Al-Waqi', ya Syekh Waqi', menasihati bitar bil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan. Itu asli. Itu jelas, itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang berbuat maksiat susah menghafal Quran. Jadi bukan Qurannya, tapi karena maksiat itu yang merusaknya. Qurannya gampang. Makanya biasanya kan anak lebih mudah kan? Karena anak maksiatnya masih sedikit. Orang mungkin tidak punya gitu. Jadi bukan sekedar umurnya saja sebenarnya. Bukan sekedar umurnya, tetapi juga anak itu ya maksiatnya belum punya, sehingga gampang memperas. Kemudian yang kedua, apakah orang yang berdoa dilindungi oleh Allah? Dilindungi oleh Allah. Sehingga maksudnya dia mau enggak dilindungi? Sebenarnya Allah sudah memberikan apa namanya janji bahwa Quran itu orang yang berdoa dilindungi. Kenapa? Karena Quran itu sendiri melindungi dirinya. Quran itu sendiri, ya sih, kan melindungi dirinya. Karena Quran itu kan disitu adalah perintah, ada larangan. Sehingga kalau dia melanggar perintah, melanggar larangan, dilindungi oleh Quran sendiri. Cuma masalahnya ada orang yang hafal, cuma hafal ya teksnya saja, tapi tidak dihafal kandungannya. Sehingga kalau ada orang seperti itu, bisa saja dia hafal 30 juz, tapi bisa tersandung korupsi juga. Karena apa yang dia hafal teksnya saja. Ya, ya. Jadi bisa saja orang hafal Quran tapi korupsi, orang hafal Quran yang berbuat maksiat dosa besar, bisa jadi terjadi. Yang salah bukan Qurannya, dianya yang tidak mau dilindungi Quran. Kenapa? Karena fokusnya hanya pada hafalan lisan saja, teksnya. Tetapi kandungannya ya enggak dihafalkan. Itu tapi masih dihafal. Iya, jadi hafalnya hafal lisan saja. Tapi ingat penghafal Quran di zaman Rasul bukan hanya hafal lisannya saja. Tapi juga hafal juga ya kandungannya. Terbukti di zaman Abu Bakar 70 penghafal Quran mereka semua syahid dalam perang Yamamah, orang-orang murtad. Itu satu bukti bahwasanya penghafal Quran adalah para mujahid. Tidak kayak sebagian orang sekarang ke pesantren ngapain Quran apa aja cuma tapi meninggalkan jihad. Meninggalkan kewajiban, digerajet ngeri udah tahu. Apalagi berjihad, digerajet kata aja ngeri. Sudah ya. Itu yang betul dia kita bilang siapa? Apa tadi? Mulai. Iya bahasa Arab sih. Akhi kalau di Indonesia ada dua madhab lagi di Indonesia. Pertama madhab tradisional kayak saya belajar itu yang penting menghafalkan kaidah-kaidah dulu. Setelah menghafalkan kosakata, ya kita belum kitab itu kan dulu kecil, taruh buku punya kan, tadun guru itu diapalin kan kosakatanya. Kita menghafalkan ya grammarnya. Nahu atau sorok. Sampai-sampai kalau dia hafal gak naik kelas. Kayak kita hafal Alfiyah 1000 bed, 1000 syair itu harus hafal. Oleh Muhammadun wa benu malihi. Itu mesra ibu itu. Itu harus hafal. Kalau gak hafal, tidak naik sekolah. Itu kayak tradisional. Sehingga anak-anak seperti itu kadang-kadang ngomong gak lancar, pasif dia. Tapi kaidah menguasai. Bacanya benar, grammarnya. Ini berbeda dengan haluan gontor. Haluan gontor yang modern dan yang modern itu terbalik. Yang penting dia bisa ngomong walaupun salah. Kremernya itu ahli seperti itu, sehingga kelebihan anak motor berani ngomong tapi kremernya kurang menguasai. Yang bagus ya dua-duanya dipadukan. Kalau yang bagus itu kan tidak gitu, dua-duanya dipadukan. Tetapi memang kalau untuk orang Arab, secara umum tahu guru-guru Arab, yang penting kita berani ngomong dulu. Salah itu nggak apa-apa belakangan. Karena kalau sudah tahu grammar, kemudian nggak bisa ngomong, nanti nggak berani ngomong, takut salah dulu. Sama ini. Jadi orang Arab yang saya dengar, guru-guru Arab yang ngajar bahasa Arab pada orang asing, misalnya Lirina Fiki Nabiha. Orang Arab yang ngajar bahasa Arab yang tidak berbicara bahasa Arab, yang tidak aktif, mereka mengatakan yang terpenting dulu itu ngomong dulu. Cuma faktanya kalau di Indonesia yang saya tahu yang tidak, yang menang dalam pencapaian apa belajarnya itu anak tradisional. Anak motor kalah kalau di Libya itu. Di Libya itu punya Saudi. Sekarang sudah ada syariah. Setahu saya yang banyak orang yang pertama sampai lima itu. Misalnya kalau di Saudi atau ujian ada lima besar. Bahasa Arabnya Al-Khams Al-Wa'il. Itu orang yang pertama sampai kelima kebanyakan orang-orang dari tradisional, karena dia sudah sering hafal kaidah-kaidahnya sehingga mudah dia memahami Islam itu. Walaupun awalnya mungkin kurang ajar, tapi setelah masuk di sekolah Saudi, karena setelah dia masuk penjara, akhirnya lancar juga. Tapi untuk mendalami apa namanya grammar itu butuh waktu yang lama. Kayak saya kan, semuanya ada yang lainnya kan, atau seorang lain lah, udah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Begitu ujian bahasa Indonesia, tata bahasa, ya nilainya nilai syafaat, nom terus. Sebenarnya enggak, nilai syafaat nom itu. Karena mau dikasih nilai 5 enggak tega dulu. Masa bilang ke mahasiswa di pakar sarjana, ya Irwan, kamu itu kalau dikasih 6, itu nilai syafaat. Masa kasih 5, lu enggak tega saya. Itu contoh itu lagi, kita enggak bisa ngomong. Sudah ngomong dari kecil kan bahasa Indonesia, sudah anggap gampang ya. Begitu ternyata mulai tata bahasa susah juga kita. Perintah ya, tinggal anda boleh yang mana, yang penting mau belajar bahasa Arab. Tidak ada waktu selama di sana. Tidak ada akhirnya. Teman-teman dari Eropa, Amerika, waktu belajar bahasa Arab. Ya bisa juga akhirnya. Teman-teman dari daerah-daerah peninggalan Rusia, kuat-kuat ya. Susah banget, lama-lama juga. Tapi kalau untuk orang Indonesia itu, biasanya gampang orang Indonesia. Jika mau cepat lagi, kalau anda belum kawin, kan orang Arab mau cepat lagi. Yang tadi masih belum apa ya? Yang mana? Itu menghafal Al-Quran seperti ya. Memulainya dari mana? Gitu? Apakah sifat seperti ini? Apakah dari juz 29? Oh iya. Atau dari itu possible tadi. Possible, tapi kebanyakan yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, anak-anak kecil dimulai dari juz yang muda. Ya juz 30. Nah. Jadi penghafal Quran tidak semuanya sama. Ada dari Al-Baqarah. Tapi kebanyakan kan orang itu kan waktu belajar kan juz amar ya. Kira menambah sampai nanti juz 29, 28 sampai terakhir Al-Baqarah. Seperti di pesantren saya kebanyakan begitu. Karena anak-anak kecil maksudkan anak tamat SD langsung ke SMP. Jadi yang dia hafal sebagian aja juz 30, 29, nambah terus 28 dan selanjutnya. Tapi juga ada yang sebaliknya ya. Dari Al-Baqarah atau begini kayak kendang gitu. Ya pertama min juz 30, nanti sudah belajar baca mulai Al-Baqarah, ya ketemu di tengah, ketemu juz 19. Ada begitu juga akhir. Intinya ya, urut aja. Baik yang dari juz pertama atau juz 30 urut aja. Biar maju atau mundur sama aja. Dan setelah hafal harus dimurojai, kalau tidak dimurojai ya hilang sama aja, saya antum dan yang lainnya. Dan jadinya berarti masih harus yang mulai, atau kalau ceramah disering disampaikan ayat Qur'annya, sehingga nanti jadi otomatis keluar. Jadi kalau saya tidak punya pengalaman, ya. Nanti antum bisa kalau pas ada pesat yang hafid, saya antum, apa namanya, tanyakan. Nah, oke, tidak ada, saya ini gempungan dengan mungkin pada saat ini gitu ya, buat saya pribadi juga kalau apa tidak ada kata istilah terlambat menghafal Quran itu sekarang sudah susah gitu ya, untuk menghafal Quran itu sendiri sudah susah. Hafalan tadi seperti saya bilang diulang-ulang itu juga begitu dibuka tersendiri loh, kok banyak lupa, perasaan dulu dia ingat gitu. Diulang susah gitu. Jadi sambil mengulang dan berusaha keras untuk kembali menghafal Quran, yang paling utama itu menurunkannya kepada anak-anak kita. Ya, jadi sekarang kalau bisa anak-anak kita di sini mulai untuk menghafalkan juz 30. Tapi kondisi ini lagi kita bertemu dengan kondisi yang sulit gitu ya, anak-anak di tempat untuk masuk ke sekolah umum belajar kandungnya banyak, bukan seperti itu PR-nya banyak. Akhirnya khusus buat anak-anak saya sendiri sekarang mandek gitu, karena terlalu banyak PR, capek segala macam. Apa kira-kira trik Pak Ustadz bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini supaya anak-anak ini tetap bisa menghafal? Apakah ada trik-trik itu dari Pak Ustadz untuk hal ini? Pertama, akhir dan ukti, saya pikir ya, ukti dengan saya juga dan yang lainnya tidak jauh berbeda di luar negeri itu. Ya, mungkin yang ada perbedaan, dan perbedaan tipis saja sebenarnya. Tapi intinya saya melihat adalah ya skala prioritas kita aja ukti. Kita ini kan rata-rata ternyata punya keluarga muda, ya punya anak. Kita punya banyak ide, anak kita mau kita kemanakan. Memang bisa kita pahami di Jepang tidak ada di Arab, tapi jangan sampai juga dianggap di Arab pun juga otomatis jadi primer. Sebenarnya begini, di Arab, saya punya anak di Arab, teman saya juga punya anak di Arab sama, di Saudinya. Karena prioritas orang tua berbeda, kita juga asuh berbeda. Sebagian teman kita tidak mau nyiapkan anak ke Arab. Di seberang KBRI. Alasannya apa? Pikirannya nanti kalau pulang di Indonesia gimana? Kan ya kan? Ini satu-satu tapi ya, betapa pentingnya kita harus mempunyai tekad yang bulat dan skala prioritas. Akhirnya ya anak boleh menjadi Arab, bahasa Arab nggak ngerti, Quran nggak apa. Di KBRI sekolahnya selain Indonesia, sekolahnya sekolah di Indonesia. Karena orientasinya tadi itu, nanti pulang gimana? Nah kalau saya, orientasinya saya itu kesempatan di Arab. Kalau saya di Indonesia ngajar di bahasa Arab itu susah. Kalau di Arab kan gurunya orang Arab, temennya orang Arab. Ya udah masalah di Indonesia belakangan nanti. Ini anak ya hafal Quran dari setiap asar sampai maghrib dia hafal Quran. Pagi sampai duhur belajar. Ya, belajar saja di sini lah bahasa kimia, ya matematik, tapi juga belajar tafsir. Saya di Indonesia aja gitu. Tetapi ya, namanya kita sudah harus realistis, kita nggak akan bisa lama-lama. Ya kita khususkan karena ada guru KBRI kan hari libur punya libur kalau di Saudi kan Kamis Jumat ya, Kamis saja lah sehari belajar bahasa Indonesia. Betul begitu pulang jalannya bahasa Indonesia belajar bahasa Arab jadi ya. Nah intinya menurut saya waktu itu kembali pada orang tua, berpulang pada orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji memudahkan kita. Tinggal orientasi orang tua mau didapatkan, mau dimana anak-anak kita itu. Sebenarnya. Meskipun ketika kita menghafal Quran tidak semudah ya, yang di Arab ya, di Jepang sebenarnya kita harus realistis, tidak semudah di Indonesia atau di Arab. Tapi intinya sebenarnya penting, ya, intinya adalah anak kita mau ya kita apakan. Ya, contoh begini, kalau kita yakin betul mendapatkan anak hafal Quran. Kan tidak wajib 100% anak kita ikut kita. Bisa saja sebagian orang yang saya lihat anaknya disekolahkan di pesantren untuk Quran di Kudus semuanya. Di Jawa Tengah, di Jogja atau di Bogor. Bapak dan induknya apa namanya di luar negeri, anaknya di pesantren untuk apa Quran. Kelas 2, kelas 3 biasanya kelas 2, kelas 3 SD itu saya lihat sudah pada hafal Quran. Sehingga dia tamat SD sudah hafal Quran. Ya, cuma masalah kembali pada ibunya, tega enggak gitu kan? Nah, itu makanya lagi-lagi berpulang pada orang banyak sih. Karena kasihan, anak sudah dapat kasih sayang, macam-macam orang yang bacaannya, bukunya kan. Kadang-kadang orang ini lebih terkondisikan dengan bacaan bukunya. Idealnya anak itu umur sekian, harus dapat kasih sayang bapak ibu. Ya. Jadi lebih, kadang-kadang sebagian orang lebih percaya buku bacaannya daripada Quran dan Sunnah. Jadi lagi-lagi saya melihat berpulang kepada orang tuanya. Kalau kita mempunyai tujuan yang kuat, Allah memberikan jalan keluar. Karena di Jepang, yang di Indonesia juga yang dekat pesantren Quran, anaknya juga enggak belajar Quran, karena dia orang tuanya enggak serius. Yang apa lo dari jauh-jauh, dia datang untuk. Kenapa? Jadi ini yang bisa melihat, tinggal kesungguhan dan setelah prioritas dari orang tua, anak kita mau kemana kan? Ya. Kalau pola berpikir kita, memang masa dulu belajar Jepang, belajar Jepang susah. Mumpung anak saya di sini, ya berarti kita mungkin ada orang tuanya. Berarti prioritas kita adalah bahasa Jepang. Dan itu tidak salah, tapi cuma prioritas kita aja. Tetapi berarti orang yang mau, saya dulu sadar setelah dibahasa. Nyesel kenapa tidak jadi pengamal Quran. Berarti anak saya, pada betul rezeki, bisa dari beasiswa sekian, saya kolaborasikan untuk pesantren anak saya tahfidz Quran yang sebulan sekian ribu. Itu kan lain kan, sudah contoh aja. Okay. Jadi intinya, Allah SWT, setelah kita menyerah kepada Allah, kemudian berpulang ke diri kita sendiri, kita masuk. Ya, jangan kita inilah ya. Di Indonesia saja yang anaknya ulama besar, tidak semuanya apa Quran. Tidak sedikit anaknya di pola yang lain. Sekarang mungkin sudah dominasi orang tuanya Quran, anak sudah kena pengaruh dunia luar, sehingga ada kesan di Indonesia itu ada ulama, nyesel kenapa jadi ulama. Kenapa nyesel jadi ulama? Sindiran sebenarnya. Anaknya tidak jadi ulama gitu. Karena enggak dari pola kayak dirinya. Itu artinya enggak seperti itu. Dan kita semua ikut awal lebih tahu kondisinya. Tapi intinya tadi berpulang pada skala prioritas. Karena kita mau kita apakan. Ini tentang belajar masa. Iya gitu. Nah ini apa? Kan juga ada dua buku-buku yang kemudiannya itu belajar bahasa Arab dan Quran. Jadi banyak mengambil bagi tujuan dari buku itu minimal ketika kita membaca Quran kita bisa paham artinya itu. Jadi tapi bukan untuk bahasa percakapan, tapi memahami Quran. Jadi setidaknya ketika kita membaca Quran kita paham artinya. Nah kalau yang muda-muda seperti ini gimana Ustaz? Ya itu asli mirip dengan di pesantren tradisional. Jadi kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami Quran, bukan untuk kita beritahu cakap. Tetap itu usaha yang bagus asli, usaha bagus. Tapi dari lebih bagus saja bersama dengan percakapan. Nah saya lihat, antum untuk percakapan, saya melihat antum punya teman Muhammad yang orang Palestina. Antum upayakan untuk membaca Arab terus kemudian. Karena waktu itu saya belajar di pesantren bertahun-tahun, enggak lancar ngomong. Begitu belajar di Arab, guru saya orang Arab, ya mulai bisa ngomong. Kalau kita kasih ngajar kan enggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arab dimaknai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah utawi sekabini puji. Ilahi ibu teka bumi Allah. Rabbil alim pangerane alam kabir. Kan itu kan? Maksudnya orang tua ngajar begitu. Nah, begitu kita belajar di Libya, punya bisa nggak bisa ya sebesar hanya mau jual aja kita. Nah untung ini doain aja di Muhammad nggak pulang-pulang ke Gaza sampai Allah berikan kemenangan pada Muhammad. Tapi ada hikmahnya, atau aja bahasa jangan marah aku mau membaca sama dia terbalik kerugian dong. Seharusnya ya dia yang maksa antum harus bisa bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab aja kita beri ya kembali ya Muhammad baik kepada Allah, kepada bin, gitu. Terus saya balik tanya itu. Karena di dalam surat mengajar lagi. Tujuannya apa? Nggak sejauh-jauh. TKW, maaf, sudah ada TKW di Saudi. Itu kan dalam pelajaran. Itu bahasa Arabnya lebih lancar dari Kiai Jawa. Nanti saya balik ngomong terus sama majikannya. Walaupun, ya, bahasanya di campur-campur aduk lah. Maaf, fi, apa ya. Kenapa bisa ngomong lancar dia? Lancar. Lancar daripada mahasiswa. Jadi intinya ngomong aja, sebar-barannya jalan itu jangan ngomong. Orang Indonesia kan maluan lah, orang Indonesia itu malu, enak. Itu hilangkan malu-malu itu. Ngomong sebar-barannya sama Muhammad, bahasa Arab. Dan aku ada komitmen gitu. Muhammad, jangan memang sama bahasa Inggris ya, gak ada bahasa Jepang. Kalau ngomong sebar saya bahasa Arab. Itu ngajarin pulang, ini jalan. Gratis, itu bisa jadi itu, gratis itu. Kan tidak semuanya orang kan, tidak semuanya orang bisa teman Arab. Kesempatan sekali. Saya lihat seperti itu lah. Karena saya melihat tadi ya, dia kita di Betawi dulu, meskipun orang Betawi, orang Jakarta menurut saya, tidak pernah sekolah di Saudi, cuma lancar mengarahnya. Kenapa? Mu'alimnya itu, gurunya itu, biasanya orang-orang lancar bahasa Arab, para Habib gitu. Padahal tidak pernah ke Saudi, mengarahkan terlancar, karena gurunya bisa mengarah. Kamu mau punya guru gratis nih, Muhammad. Masya Allah. Karena apa? Tapi itu nih abdi. Tapi masak lagi bahasa Arab itu. Apa bahasa Arab? Enak. Waktu kan sebelumnya kan ya, sempat ada ngobrol sama istrinya Bruno Bas untuk ngajak. Tapi saya jadi terkendala untuk proses ini kan masalah prioritas. Jadi kami itu sini kan jilat juga gitu apa ya? Iya. Jilat itu tekanannya, saya sih ngerasa sih sangat tertekan dengan targetan dari proses. Iya. Jadi ketika ada waktu, saya berusaha menyelesaikan tugas dari profesor itu. Iya, iya. Tapi memang ketika saya kerjakan, ternyata malah hasilnya tidak terpakai gitu. Sering sekali apa yang saya sudah kerjakan, berapa lama, sebulan, ya. Ternyata hasil si eksperimen itu, loh, tidak terpakai. Ya, saya sih merasa tertanggarkan sama profesor, ini masalah prioritas. Kalau memang kita beri niat untuk menjadi bertahap, sebenarnya kita bisa gitu. Menemukan waktu sehari sejam atau dua jam kemudian berlatih dengan yang aku sedang kirim ke sini gitu ya, apa itu gitu ya, minta doanya aja biar iya, kamu mungkin bisa memprioritaskan itu. Iya, sekarang kerja apa kan bukannya kerja terus itu sama kerja sendiri. Iya, kalau sih saya yakin optimis itu bisa ya. Karena waktu kita di Saudi, di Indonesia itu iya, tidak semuanya pesantren ada jatah, ya, ada syafiah di Jakarta. Berdatangan guru dari S1 dari S1 aja gurunya mas dari Mesir. Nah ini yang mana S1 dari sana kan? Iya. Jadi antum tekankan pada muhadatsah aja, gitu. Nanti kalau udah lancar, baru grammarnya, baru nafsu sorotnya. Begitu. Yang istri juga istrinya. Gitu. Ya, mungkin masalah karakter ya, sama Ah, rasa berbeda. Iya, kemampiran. Atau mengambillah itu. Tapi kadang-kadang mengandung, iya, kasar bisa lihat apa namanya tampilannya gitu. Tapi kadang-kadang sebenarnya enggak. Iya, memang gitu. Karena orang Arab tuh enggak ada bahasa santun gitu. Pokoknya, ya lah, pergi ya. Udah marah itu lagi ya, biasa. Pokoknya kita masih duduk ini. Dia udah mau pergi, macam ada, ya lah, itu lah. Yang begitu. Ya, macam, ya Allah, jenyanya. Jadi memang karakter biasa nggak bisa karena sih. Orang mau Arab memang harus begitu. Makanya kalau saya belajar bahasa Arab, masih pakai lagu Jawa yang nggak cepet nyambung gitu. Jadi kalau nggak kalau jadi Arab gitu gitu, bahasa dia kita Arab juga. Memang harus begitu. Apa namanya nuansa bahasa Arab itu ya. Jiwanya begitu bahasa Arab itu. Kalau bahasa Arab kalem-kalem ya bisa. Meskipun betul juga kadang ada watak seperti itu. Tapi itu sebenarnya watak aja, bukan karena kebencian atau apa biasanya. Kalau sudah anu, tidak tertarik memang kenapa juga? Kalau tidak tertarik pada orang yang tertarik pada bahasa Arab. Jadi mungkin ya pengalaman pribadi sempat juga, karena tiap minggu itu ada pelajaran Quran dari Brother Muhammad. Hanya kalau salah itu dimarahin. Langsung ya, bisa. Iya, ibu itu langsung jalan-jalan itu luar biasa. Tadi maaf aja, itu nggak usah orang Arab. Kamu tahu? Satu masih kecil kan ya? Jadi mustaminya makin lama makin sedikit. Iya, itulah Indonesia. Jadi nggak punya nafas yang panjang untuk ngadepin itu. Aku jangan orang Arab. Saya dengan paman saya, dengan teman saudara saya Mankoli, jamu Mankoli. Waktu masih Sanawi atau SMP, kan belum selincah kalau sudah bisa. Jadi marahin juga. Dibaru oleh paman, kamu itu nggak bisa, masuk mana nggak bisa. Kalau saya motor tidak bisa, tapi motor terus saya kita jadi tentunya cemasnya. Makanya waktu saya di Libya aku, saya paling cemas kalau ada poli. Jadi seperti aja, gak usah orang-orang yang ngasih dosa lah. Orang-orang bisa sendiri. Kalau kita olahraga gitu. Bukan panasnya, itu marah aja dia. Kulitnya gak bisa, gitu. Kujengar kan. Tapi kalau kita senang, bisa juga. Jadi begitu aja gitu. Orang-orang begitu. Memang gak kayak orang dosa yang santun, ngajarinnya yang enak gitu. Kadang-kadang orang Barat lebih enak daripada orang Arab kadang-kadang. Itu dia. Kalau kita lagi orang Arab kan, secara umum lagi ya, tidak semuanya. Aku tahu kalau orang Arab, kalau anak kita hafal Quran di Arab, gurunya laki-laki itu lagi. Gurunya, laki, udah bawa ini, pertemuan. Atau gak apa gitu. Kan udah sering begitu, anaknya udah tahu sendiri kan dia gak apa, langsung diginiin ke pancang. Coba keluarkan ya itu, ini gak benar cara seperti itu. Itulah sebenarnya, saya juga gak akan ngajar seperti itu. Makanya begitu saya ngajar, anak-anak baru senang, saya gak pernah ukur. Di guru yang lain ya, udah betul. Kenapa tuh? Tetapi itu, positifnya apa? Positifnya mereka jadi mujahidah nih, jadi ketakutan. Anu sama anak Palestina ya, di Arab. Ya. Ini berbagai kita, berbagai kita. Saya sana ngajar Quran juga. Kalau itu perang, macam tu, perang plot ya, tapi perang antara Irak sama Kuwait itu kan Saudi juga diinjak kan. Saudi kena itu, wizara terakhir ya, itu menteri apa namanya, dalam negeri kena. Orang Arab Saudi yang nggak biasa perang takut, perang kaya kita mati kan ini. Harus tahu anak Palestina. Begitu ada soruh, ada rudal dari Irak, mereka keluar pada Irak. Jadi kita melihat sesuatu, jangan kok angsih buruknya saja, ada baiknya. Maksudnya anak terlalu punya medan jihad. Anak itu mau takut, tapi anak kita lihat orang barat, takut berbahaya. Orang Arab begitu, orang yang terbaik itu tonton aja. Kalau di kita, orang barat itu jadi kebermata kalau punya teman orang barat, kalau di sana enggak. Ya Arab itu sebodoh apapun dia harus manajer, orang barat sebentar pun harus anak buah. Indonesia enggak, negara dikasihkan, Indonesia dikasih, apa dikasih. Jadi kadang-kadang tidak selamanya kasar itu jelek. Kadang-kadang dia, ya yang seperti itu perlu juga. Tapi sama muslim enggak boleh begitu sebenarnya. Jadi enggak ada akhir kalau adalah, begitu kan.